Konsultasi Syariah. Hukum menggabung niat puasa Syawal dengan puasa Qadha. Pertanyaan. Apakah boleh puasa dalam sehari niatnya untuk puasa Syawal dan Qadha puasa? Terima kasih. Jawaban. Bismillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ba'du. Pertanyaan yang semisal pernah ditanyakan dalam fatwa Syabakah Islamiyah. Pertanyaannya, bolehkah melakukan puasa Syawal sekaligus dengan niat mengqadha puasa yang pernah ditinggalkan di bulan Ramadan? Bagaimana cara yang tepat? Jawaban, Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi amma ba'du. Tidak boleh melakukan puasa 6 hari di bulan Syawal dengan niat ganda untuk puasa sunnah dan mengqadha puasa Ramadan yang pernah ditinggalkan. Karena meninggalkan puasa ketika Ramadan, baik karena alasan yang dibenarkan maupun tanpa alasan, wajib untuk diqadha. Berdasarkan firman Allah, yang artinya, siapa saja di antara kalian yang sakit atau dalam perjalanan, kemudian dia berbuka, maka dia mengganti sebanyak hari puasa yang ditinggalkan di hari yang lain. Quran Surat Al-Baqarah ayat 184. Sementara puasa 6 hari bulan Syawal itu hukumnya sunnah, berdasarkan hadis dari Abu Ayyub Al-Ansari radhiyallahu anhu, beliau mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda yang artinya, barang siapa yang berpuasa Ramadan kemudian diikuti puasa 6 hari bulan Syawal, maka itu seperti puasa setahun. Hadis riwayat Muslim. Oleh karena itu, hendaknya orang yang memiliki utang puasa tersebut mengqadha utang puasa Ramadan terlebih dahulu, kemudian melaksanakan puasa sunnah 6 hari bulan Syawal. Puasa Syawal harus dilakukan secara khusus, demikian pula qadha puasa juga harus dilakukan secara khusus. Dalam keadaan semacam ini, tidak memungkinkan untuk digabungkan niatnya, tidak sebagaimana ibadah yang lain, seperti mandi junub dan mandi Jumat. Demikian, Allahu a'lam.